الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخوات الايمان رحمني ورحمكم الله di majlis yang ke-15 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan fi syurutil fitr bil mufattirat wa ma la yufattir wa ma yajuzu lis-shaim. Beliau menyebutkan tentang syarat-syarat dihukumi batal puasa karena menjalankan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan apa-apa yang dikatakan tidak membatalkan puasa dan apa yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, ikhwani innal mufattirat as-sabiqata ma'adal hayd wan nifasa. وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب والأكل والشرب وما بمعناهما. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya pembatal-pembatal yang telah berlalu disebutkan di bab sebelum ini, selain haid dan nifas, pembatal-pembatal seperti jima, keluar mani dengan mubasyarah, makan dan minum atau yang semakna, hijamah, berbekam, muntah. Itu la yufattiru shaima syai'un minha illa idza kana idza tanawalaha 'aliman dzakiran mukhtaran. Itu semua tidak dihukumi batal puasa kecuali kalau melakukannya dalam keadaan syarat yang pertama dia alim, tahu, berilmu tentang permasalahan tersebut. Zakiron, dia tersadar. Mukhtaron, dia dalam keadaan memang menyengaja. Fahadhi salah satu syurut, ini tiga syarat. Pembatal-pembatal tersebut dihukumi membatalkan puasa kalau dalam keadaan terpenuhi syaratnya. Yang pertama, dia harus orang yang memang tahu hukumnya, bukan orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Baik. Sebagaimana beliau membawakan beberapa dalil seperti kisahnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika turun ayat dalam surat Al-Baqarah 187, hatta yatabayyana lakumul khayt wal abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dan benang hitam. Antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Maka ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu memakai atau mengamalkannya sesuai dengan zahirnya ayat. Makan sahur, ya, di saat itu tidak ada lampu seperti sekarang. Lalu Adi bin Hatim meletakkan tali putih, tali hitam di atas bantal. Beliau lanjut makan, ya. Kemudian dia melihat ke bantalnya tadi, wah belum jelas antara yang putih dan hitam. Dia lanjut makan. Terus sampai terbit fajar di timur, sudah terang di arah timur, fajar sudah terbit, dia masih makan. Karena enggak tahu, karena jahil. Enggak tahu hukum permasalahan imsak. Ya, ketika pagi harinya Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasannya yang dimaksud dengan benang putih, benang hitam itu adalah cahaya fajar shadiq yang ada di ufuk timur. Ya. Sehingga ternyata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sudah terbit fajar tapi dia masih makan. Kenapa? Karena tali putih, tali hitam yang ada di atas bantalnya tadi masih belum kentara. Karena jahil, dia dalam keadaan apa? Melakukan pembatal puasa. Masih makan, masih minum, sudah terbit fajar ditimbang. Ya, dengan alasan benang putih yang di atas bantalnya belum jelas. Nah, karena beliau jahil, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mengkobok puasa. Tidak dianggap batal puasanya karena tidak mengetahui permasalahan tersebut. Demikian juga pernah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dari hadisnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, ketika Asma menyebutkan dahulu kami pernah berbuka di zaman Rasulullah SAW ketika mendung gelap langit. Ya. Dalam keadaan apa? Di saat itu belum ada jam. Ya, dan tidak diketahui ini sudah tenggelam matahari atau belum. Taib, sudah tenggelam matahari atau belum, yang jelas karena mendung yang sangat gelap. Ternyata dalam keadaan apa? Di situ Rasulullah SAW ketika disebutkan kepada beliau alaihi salatu wasalam, ya, setelah mendungnya hilang, tiba-tiba mataharinya masih ada. Karena jahilnya, tidak mengetahui sudah tenggelam atau belum. Ketika mendungnya hilang, mataharinya ternyata masih muncul. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha di hari tersebut. Padahal berbuka, ternyata mataharinya masih ada. Karena hukumnya orang yang jahil itu dimaafkan. Dan ini bukan termasuk menyengaja atau bukan termasuk ya pembatal-pembatal puasa. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga permisalannya seperti ada seorang yang makan dan minum setelah terbit fajar. Dia mengira fajarnya ini belum terbit. Ya. Ternyata setelah selesai makan dia baru tahu fajarnya dari tadi sudah terbit. Maka ini puasanya tetap sah karena hukumnya orang yang jahil itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua disebutkan di sini, hendaknya seorang itu an yakuna dzakiran. Dia dalam keadaan tersadar. Fa in kana nasian fa siyamuhu shahih. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal puasa karena lupa, maka puasanya tetap sah. Wala qadha alaihi, tidak wajib untuk mengqadha, ya, sebagaimana telah berlalu penyebutan ayatnya dari Al-Qur'anul Karim. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba falyutimma shaumah." Barang siapa yang lupa sedang berpuasa, setelah itu dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, akan tetapi Allah yang telah memberi makan dia dan memberi minum dia. Muttafaqun alaih. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyeru, memerintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Hal ini menunjukkan puasanya sah. Sehingga orang yang lupa makan, minum, ya, itu tidak berdosa. Tayyib, hanya saja ketika dia tersadar, teringat kalau dirinya sedang berpuasa, wajib imsak, wajib berhenti, dan wajib mengeluarkan apa yang masih ada di dalam mulutnya. Ya, hanya saja dia tidak berdosa dan dia tidak wajib mengqadha dan tidak batal puasanya. Dan bagi orang yang melihat orang yang sedang berpuasa makan dan minum karena lupa, hendaknya diingatkan karena ini adalah dalam rangka ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa. Kemudian syarat yang ketiga, beliau rahimahullah menyebutkan hendaknya dia mukhtar. Ya. Dia melakukan pembatal tersebut memang dengan niat sendiri, keinginan sendiri, kehendak sendiri. Kalau dia dipaksa, maka puasanya tetap sah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu mengampuni umatku perbuatan tidak sengaja. perbuatan lupa atau perbuatan yang dipaksakan kepada dirinya. Riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga seluruh pembatal puasa yang terjadi atau yang disebutkan, kalau kondisinya dia ini dipaksa, dipaksa makan, dipaksa minum, dipaksa berbekam dan seterusnya, maka itu semuanya tidaklah membatalkan puasa. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa hal-hal yang dikatakan tidak membatalkan puasa, seperti seorang yang bercelak mata, ya, itu tidak membatalkan puasa, ataukah obat tetes mata, ya, walaupun dirasakan di dalam kerongkongannya, maka itu tidaklah tergolong membatalkan puasa. Karena hal itu bukanlah makan, ya, ataukah minum, atau makna makan dan makna minum. Tayyib. Demikian juga obat tetes telinga. Ya, demikian juga apa yang diletakkan di luka, obat-obatan yang diteteskan di luka, walaupun kadang sampai terasa di kerongkongannya. Karena itu bukanlah termasuk kategori makan dan kategori minum. Bahwasanya obat-obatan yang dimasukkan ke dalam badan selain dari jalur makan, hidung dan mulut, ya, obat-obatan semuanya itu tidaklah dikatakan sebagai pembatal puasa. Demikian juga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memakai ismit, ya, memakai apa? Celak mata, itu juga tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan termasuk makan dan minum. Termasuk juga di sini beliau menyebutkan mencicipi makanan. Idza lam yablugh, idza lam yabla'hu wala bishamtitib wala al-bukhur. Tidaklah membatalkan puasa mencicipi makanan selama dia tidak menelannya. Habis mencicipi makanan sudah dirasa, langsung dibuang. Demikian juga mencium minyak wangi, itu tidak membatalkan puasa. Wal bukhur, mencium aroma bukhur, ya, asap pewangi yang ma'ruf, ya, kalau di tempat kita agak jarang dipakai bukhur, pewangian ruangan, pewangian badan yang menggunakan asap-asapan. Akan tapi jangan sampai dihirup kuat-kuat asap bukhur tersebut, karena dia memiliki ajrom, ya, memiliki partikel-partikel yang khawatir akan bisa masuk ke dalam badan atau ke dalam lambung kita. Tayyib. Demikian juga tidaklah membatalkan puasa berkumur-kumur dan beristinsyak. Akan tapi jangan sampai kuat dalam melakukan istinsyak. Rasulullah SAW menyebutkan asbighil wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaimah. Hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Hendaknya kalian menyela-nyelai jari ketika berwudu. Dan hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam menyedot air ke dalam hidung. Kecuali kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan menyedot airnya kuat-kuat, khawatir bisa masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian juga beliau rahimahullah menyebutkan tentang bersiwak, itu juga tidak membatalkan puasa. Bahkan bersiwak itu hukumnya sunnah di siang hari bulan Ramadan. Ya, walaupun di siang hari bulan Ramadan. Ya, kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Nabi alaihi salatu wasalam mala uhsi bi yatasawwaq wa huwa sha'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak bisa saya batasi. Sering sekali saya melihat Nabi alaihi salatu wasalam bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Barakallahu fikum. Ini kondisi hukum siwak di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah SAW sering. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hanya saja beliau menyebutkan untuk memakai pasta gigi. Ya, pasta gigi. Beliau menyebutkan layan bagi lisa'im tadhiru aslanihi bil ma'jun. Tidak dianjurkan, ya, seorang yang berpuasa membersihkan giginya dengan odol. Li'annalahu nufuzan qawiyan, karena Pasta gigi ini memiliki rasa yang sangat tajam. Ya, yuksya an yatasarraba ma'ariqihi ila jawfi. Khawatir akan bisa ya masuk partikel-partikel atau rasanya yang begitu kuat tadi bersama air liurnya masuk ke dalam lambungnya. Ya. Afi siwaki hunyah anhu. Dalam memakai siwak itu sudah cukup. Jadi beliau menganjurkan siwak saja, adapun pasta gigi hendaknya dijauhi. Ya, khususnya pasta gigi yang memiliki rasa min yang begitu tajam akan bisa masuk ke dalam barakallahu fikum dirinya atau ke dalam lambungnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini orang yang berpuasa juga boleh untuk melakukan beberapa hal yang bisa meringankan panas udara ya atau meringankan rasa hausnya dengan berdingin-dingin menggunakan air. Baik, Al-Imam Malik dan Abu Daud meriwayatkan pada sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan ra'aitu Nabi alaihi salatu wasalam bil urji yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im min al-'atas. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air ya ketika berada di daerah Al-Arj. Rasulullah SAW membasahi kepala beliau di saat beliau sedang berpuasa karena begitu hausnya. Ya. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau dulu memiliki batu yang besar yang kemudian batu tersebut dipahat ya menjadi seperti bak air yang bisa manusia masuk ke dalamnya. Ya. Di saat berpuasa beliau berendam di situ. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berendam di situ. Ketika panas terik kondisi siang hari berpuasa. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yang diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa. Kemudian di antara perkara yang diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa adalah untuk memasuki pagi hari, hanya saja beliau tidak menyebutkan di sini, masuk di waktu fajar dalam keadaan junub. Ya, karena Rasulullah SAW ya asbaha junuban min ahlihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu Rasulullah SAW masuk waktu pagi dalam keadaan junub karena keluarganya belum sempat mandi junub. Terus mandi junubnya ketika sudah masuk waktu fajar. Dan ini tidak mengapa ya untuk melanjutkan puasanya karena bukanlah syarat daripada berpuasa itu harus suci sebelum terbit fajar. Ya, harus mandi sebelum terbit fajar. Demikian juga wanita yang haid, misalkan dia berhenti haidnya dari sebelum terbit fajar, sebelum subuh sudah berhenti haid. Kemudian dia tidak sempat mandi karena dia harus makan sahur, dia harus mempersiapkan makan sahur. Setelah itu dia sempatnya mandi haid itu setelah sholat atau setelah masuk waktu subuh. Maka yang demikian juga hukumnya boleh ya, dan dia setelah itu mandi dan dia melanjutkan puasanya. Taib. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib, beliau menutup dengan nasihat, ikhwani tafahamu fi dinillah lita'budullaha ala basiratin la yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wahai saudara-saudaraku, hendaknya kalian berusaha mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, karena tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan pahamkan dirinya untuk bisa paham ilmu agama. Taib, insyaallah sampai di sini ya, biarlah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.